صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه في الدارين آمين. وعنه لن سنكين أبو هريرة أن رسول الله سدهني رسول الله صلى الله عليه وسلم يا الله إيكو قال عندك سنن رسول الله ngendika ngeten ala adullukum ala ma yamhullahu bihil khadaya wa yarfa'u bihi darajat ala adullukum ana ta ora nuduhna sapa ingsun ing sira kabeh tidakkah aku tunjukkan kepada kalian alama ing atase perkara alama ing atase perkara yamhu kang melebur yamhu kang melebur sinten Allahu Allah bihi kelawan ma al khotoya ing pira-pira kesalahan dosa manane al khotoya ing pira-pira kesalahan ing pira-pira dosa ayo masuk akhir terus al khotoya ing pira-pira dosa wa yarfa'u lan ngangkat sinten Allah wa yarfa'u lan ngangkat sinten Allah bihi kelawan ma ad-darajati ing pira-pira derajat ad-darajati ing pira-pira derajat qalu ngendika sinten sahabat bala nggih ya Rasulullah wahai Rasulullah bala ya Rasulullah Allah ngendika sinten Kanjeng Nabi isbabul wudu utawi ma yamhu Allahu bihil khadaya utawi ma iku isbabul wudu menyempurnakan wudu isbabul wudu iku menyempurnakan wudu alal makarihi iku nyempurnakno wudu alal makarihi ingatasi piro-piro perkara kang digedingi menyempurnakan wudu alal makari wa kasratul khuto lan akehi piro-piro langkah wa kasratul khuto lan akehi piro-piro langkah milal masajidi marang piro-piro masjid wantidur sholah lan nunggu sholat ba'das sholati ing dalem sause sholat fadhalikumur ribabu fadhalikum mongko utawi mengkunu-mengkunu mongko utawi mengkunu-mengkunu intidur sholah ba'das sholah hari sa'id ini gak ngaji ya masuk fadhalikum mongko te mengkono-mengkono intidur sholah ba'da sholah iku arribatu ribat iku arribatu iku ribat apa ribat? Ribat itu menjaga perbatasan yang dikhawatirkan kemasukan musuh ya menjaga perbatasan itu namanya ribat wah ini pahalanya sangat besar sekali Rasulullah bersabda kepada para sahabat, tidakkah aku tunjukkan pada kalian amal yang bisa menghapus dosa, mengangkat derajat? Sahabat menjawab, enggih Kanjeng Nabi, kasih tahu kami amal tersebut. Nabi menjawab, yaitu menyempurnakan wudu saat jenengan itu gak suka wudu saat dingin sekali ya itu kita malas kate wudu Maka wudu dalam kondisi saat semacam itu bisa menghapus dosa. Bisa menghapus dosa. Nomor dua, memperbanyak langkah kaki menuju masjid. Ima libu didarihi wa kathrati takror. Ya, karena sering pergi ke masjid. Oh, sering banget ke masjid ini. Apalagi kalau rumahnya jauh. Wah, semakin rumahnya jauh dan dia semakin sering ke masjid, maka semakin banyak langkah yang ia lakukan untuk menuju masjid, bolak-balik ke masjid, semakin banyak langkah, maka pahala juga semakin banyak. Kalau enak berarti wong itu kalau sholat jamaahnya gelem di masjid. Itu luar biasa itu. Memang kalau sholat jamaah bagi laki-laki itu sangat dianjurkan di dalam masjid. Jadi aku coro enak nang pondok itu ono masjid ya kan di jadi no masjid diniati dari masjid itu nanti setiap sholat setiap apa kegiatan nah itu dilakukan di dalam masjid. Cuma gak oleh rokokan kok nang masjid itu. Bingung firman nih. Gak oleh rokok, wong di dalam masjid itu tidak boleh dibuat nopo rokok. Ulama mengharapkan rokokan di dalam masjid. Kanjeng Nabi ketika ada salah satu sahabat makan brambang atau bawang itu, baunya enggak enak, disuruh diusir sama Kanjeng Nabi. Kono-kono aja nang masjid, kono-kono. Diisolasi sama Kanjeng Nabi. Enggak boleh bareng-bareng berada di dalam masjid karena mulutnya bau. Bau apa itu? Brambang, bau bawang. Walaupun ulama Syafi'iyah tidak sampai mengharumkan, dimakruhkan. Tapi sebagian ulama itu karena Kanjeng Nabi sampai mengusir, maka itu dihukumi haram, bukan cuma makruh. Qala rawahu nomor apa 3 intidaru shalah ba'da shalah. Jadi menunggu salat ya. Setelah salat, setelah maghrib nunggu isya. Setelah isya nunggu subuh nang musala ya. Ketika mulih-mulih. Setelah subuh nunggu duhur. Nah, ayo. Gak mulih-mulih. Galat, jadi gabung no antara dua salat itu ditunggu dulu. Fadzalikum ribat. Inilah ribat ya. Yaitu menjaga perbatasan. Padahal ini pahalanya sangat besar sekali. Rawahu Muslimun. Wa Nabi Malikin Al-Asy'ari radhiyallahu anhu. Qala ngendika sinten Abu Malik, qala ngendika sinten Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Adh-dhuhuru utawi bersuci iku sabdul iman. Bersuci itu sebagian dari iman. Nah, niki hadis. Rawahu ngriwayatna ing hadis sapa Muslimun Imam Muslim. Jadi teksnya pakai adh-dhuhuru. Ya. Apa makna dhuhur itu? Kena diwaca tahur, kena diwaca tahur. Bersuci. Ya. Bersuci sebagian dari iman. Kalau an-nadhafatu minal iman, bukanlah hadis. Paham ya? Cuma maknanya benar, tapi bukan hadis. Maknanya benar itu secara ajaran benar, cuma bukan hadis. Rawahu Muslimun. Waqad sabaqa lan teman-teman dhisik apa iki hadis. Bitulihi kelawan dawane hadis. Fiba bisobri yang dalam bab sabar. Fiba bisobri yang dalam bab sabar. Wa fil babi lan iku yang dalam bab hadithu Amr ibn Abbasah utawi hadithi Amr bin Abbasah. Radiyallahu anhu ashabi kukang tise. Fi akhiri babi roja yang dalam akhiri bab roja. Fi akhiri babi roja yang dalam akhiri bab roja. Wahuwa utawi hadis hadisi Amr bin Abbasah iku hadithun hadis azimun kang agung mustamilun kang mencakup ala jumalin ingatasi biro-biro jumlah minal khairati kang sangking biro-biro kebagusan minal khairati kang saking biro-biro kebagusan. minal khairati kang sangking pira-pira kebagusan. Kala wa an Umar bin Khattab lan saking Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Ani Nabi saking Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kala ngendika sinten Kanjeng Nabi? Ma minkum ora ana Ma minkum ora ana hali saking sira kabeh. Min ahadin udawi wong siji. Ya tawaddu kang wudu sapa ahadin. Fayublighu nuli menyempurnakan sapa ahadin ing wudu. Ai fayusbihu tegese nuli menyempurnakan sapa ahadin al wudu ai wudu. Sumaya kulu nuli ngucap sapa ahadin. Sumaya kulu nuli ngucap sapa ahadin. Ngucap gini, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Illa futihat kecuali ikutin buka. Illa futihat kecuali ikutin buka. Lahu krono ahadin. Opo abwabul jannati biro-biro pintu surga. Opo abwabul jannati biro-biro pintu surga. Asama niatul kang delapan. Sik ngantulah. Selamat tuh. Nanti tempatnya. Kano minum air. Kalau ada ya. Sampai gelas. Numpak. Numpak itu. Menyelak mungkin kalau tanya. Illa futihat kecuali ikutin buka lahu krono ahadun. Opo abwabul jannati biro-biro pintu surga. Asamania tukang delapan. Yadahulu mlebu sopo ahadun. Min ayiha. Sangking endi-endini abwabul jannah. Min ayyiha sangking endi-endini abwabul jannah. Sya'akar sopo ahadun. Rawahu ngriwano ing hadith sopo muslimun imam muslim. Wazadalan nambai sopo at-tirmidhiyu imam tirmidhi. Ing dawuh Allahumma ja'alni minat tawabin wa ja'alni minal mutatahirin. Allahumma ahdu Allah ij'alni datikno sinten panjenengan ing ingsun minat tawabina setengah sangking piro-piro wong kang akeh tobati minat tawabina setengah sangking piro-piro wong kang akeh tobati waj'alni lan datikno sinten panjenengan ing ingsun minal mutatahirina setengah sangking piro-piro wong kang suci kabeh suci dari dosa kala minal mutatahirina setengah sangking piro-piro wong kang suci kabeh pun jadi setelah wudu membaca doa ini sampai waj'alni minal mutatahirin ini berfungsi untuk menghapus dosa ya bang berfungsi untuk menghapus dosa lo gak dihapus piye wong dhek langsung masuk surga kan dari pintunya mana saja yang dikehendaki oleh dia dan perlu diketahui bahwa setelah wudu itu termasuk salah satu tempat yang mustajab untuk melaksanakan doa sehingga setelah doa niki doa khas setelah wudu dianjurkan untuk doa-doa yang lain sesuai dengan yang sampean inginkan baik berkaitan dengan duniawi ataupun berkaitan dengan ukhrawi babu fadlil adzani utawi kikubab nerangno keutamaan azan ya utamane azan. Nah, iki sing azan iki jadwal morat marit padahal wis tak kei jadwal ya. Ono yo. Kala babu fadl azan. Ditulis sar. Sarun. Tempel nang ngene jadwal iki. Hah, utawa nang ndi kono. Dadi ben ngerti. Nek wis wayah ini. Babu fadlil azan iki iki ku pam terang mak keutamane azan. Oh, ini keutamaan azan ya. Qala an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah. Qala iku ngendika sinten Rasulullah, ngendika ngene law ya'lamu. Lamun weruh sapa annasu menungso. Ma ing pahala fin nida'i kang tetep ing dalem azan. Ma ing pahala fin nida'i kang tetep ing dalem adzan wasof filan sof wala fis wasof filan sof al awali kang pertama sumalam yajidu nuli ora menemukan sapa annas. Sumala yajidu nuli ora menemukan sapa annas tidak menemukan azan dan sof awal illa ayyastahimu kecuali yento undian sapa annas. Illa ayyastahimu kecuali yento undian sapa annas alaihi ing atase anida wasofil awal. Alaihi ing atase anida wasofil awal. Lastahamu moko yektini. Lastahamu moko yektini undian sopo annas. Lastahamu moko yektini undian sopo annas. Alaihi ingatasi annida wassofil awal. Dawi Kanjeng Nabi. Ya. Hadis soheh. Riwayat Bukhari Muslim. Barang seandainya manusia tahu pahala yang ada di dalam azan, pahala yang ada dalam sof pertama, lalu mereka tidak bisa menemukan azan, tidak bisa menemukan sof pertama, kecuali dengan undian, pasti mereka minta diundi, supaya punya kesempatan untuk mengumandangkan azan, supaya punya kesempatan untuk berada di sof yang pertama. Heh, wah itu ya geng, sof pertama ini. Dalam makanya pertama, ya. Royoan, sof pertama ini. Ojo nek mangan wae royoan. Madang ora usah kongon royoan. Kala walau ya'lamuna lan lamun weruh sapa annas ma ing perkara fit tahjiri kang tetep ing dalem isu-isuan salat, isu-isuan salat. Lastabaqu mongko yektine balapan sapa annas. Balap berlomba-lomba. Lastabaku moko yaktini balapan berlomba-lomba sapa annas ilaihi marang tahjir. Seandainya orang-orang itu ngerti pahalanya berangkat pagi untuk melaksanakan sholat, pasti mereka berlomba-lomba berangkat pagi melaksanakan sholat. Kalau khusus sholat Jumat nih, pagi banget. Walau ya'lamuna lan lamun weruh sapa annas. Lan lamun weruh sapa annas ma ing pahala fil atamati kang tetep ing dalem salat isya was subuh jamaah mana niki la atau huma niki maksudnya jamaah lo ya la atau huma mongko yektini nekani sapa annas ing atamah wasubhi. La atau huma mongko yektini nekani sapa annas ing al atamah wasubhi walau habwan senajan iku ngesot. Ya, yeah. Ngerti ngesot? Jalan ngesot tau ya. Nah, ini jenenge. Kala mutafakun alaih. Seandainya orang-orang itu ngerti pahalanya sholat isya berjamaah, pahalanya sholat subuh berjamaah, pasti mereka mendatangi itu sholat subuh jamaah, sholat isya jamaah, walaupun dengan cara ngesot. Gak bisa jalan dia. Bisa jalannya hanya dengan menggunakan bokong. Bokong, jalan. Atau hanya dengan menggunakan tangan. Jalan dia. Walaupun hanya menggunakan tangan. Demi untuk memperoleh pahalanya, sholat subuh berjamaah. Gala al-istifam. Nek wis eru koyo ngeten iki faedah-faedahe. Ya, keutamaan-keutamaan yang berkaitan dengan amalia. Lalu kita kok tidak bisa melaksanakan. Itu berarti ada yang salah dalam niatan mencari ilmu kita. Ada yang keliru di dalam tujuan kita mencari ilmu. Ya. Ada yang salah dalam hati kita. Ada yang luka, ada yang sakit dalam hati kita sehingga kita mboten saged melaksanakan yang seperti ini. Secara sukarela ya, nek dipaksa iso grojok ngono baru tangi ngono. Gala al-istifhamu ya, sebenarnya pondok tujuannya kan membiasakan. Membiasakan kebaikan. Itu tujuannya. Supaya nanti bisa dilaksanakan dengan mudah. Ketika sudah tidak berada di pondok. Tujuannya demikian. Pembiasaan. Lawang al-ilmu at-tarbiyah itu ya pembiasaan itu. Mendidik itu ya membiasakan. Kan yang terpenting kan perubahan dari pendidikan itu kan ya. Nah, khususnya perubahan tingkah. Laku, perubahan perbuatan, perubahan sikap. Itu yang paling penting dari pendidikan. Wa tahjiru udailan al-istifam utaimanan istifam iku al-iqtira'u undian. Wa tahjiru utai tahjir iku atabgiru iku isu-isuan cepat-cepatan ilas sholati barang sholat. Kalau an Muawiyah radhiyallahu anhu kal, nanti kau sinten Muawiyah. Nanti kau ngeten sami tu krungu sapa ingsun Rasulullah ing Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yaqulu haling nanti kau sinten Rasulullah. Nanti kau ngeten al muadzinuna atwalun nasa naqan yaumal qiyamah. Kala al muadzinuna utawi piro-piro wong kang adzan iku atwalun nas, piro-piro wong kang panjang iku atwalun nas iku luweh panjange menungso, iku luweh panjange menungso. Kala anapun apa ni piro-piro lehere yaumal qiyamati ing dalam dino kiamat. Rawahu muslimun. Orang yang tukang adzan di hari kiamat itu lehernya paling panjang. Kok jerapah ngono? Apa koyo ngono maknane? Mboten. Ini kinayah. Kinayah terhadap apa? Terhadap makna bahwa orang yang tukang azan itu nanti di hari kiamat paling banyaknya orang yang mengharapkan, yang rindu terhadap rahmat Allah. Seperti orang yang berharap terhadap kedatangan seseorang. Lehernya dipanjangkan enggak? Tekor durung ya. Lah ngono ya. Memanjangkan leher karena mengharapkan kedatangan sesuatu ya, Man. Endi sih? Lah ngono. Ora ono kok kepengin rokok ngene ndi sih? Ora ono pasti ya. Pasti ngene gulune mengharapkan kedatangan. Bapak wis teko ya durung kok ngene-ngene itu sinau. Oh iko lah kok. Iya, Man. Masa aku yang mengharap itu ya bapakku ngene ora ono ceritane. Itu jenis apa lunas? Itu salah satu makna. Nomor dua maknane yang dimaksud ini adalah orang yang azan itu menjadi pemimpin, menjadi kepala. Ya, menjadi pemimpin, menjadi kepala. Karena mereka yang memimpin orang-orang sholat itu. Ya, orang-orang datang ke tempat jamaah karena ada panggilan azan. Kala wa an Abdillah ibni Abdurrahman ibni Abi So'ah anna Abu Sa'idin seduhni Abu Sa'id al-Khudriyah radhiyallahu ala anhu qal iku ngendika sinten Abu Sa'id lahu marang Abdurrahman Abdillah lahu marang Abdillah kala ngucap ngene ini seduhni ingsun iku aroka ningali sapa ingsun ing sira tuhibbu hale seneng sapa sira alghonama ing kambing wal badiyata lan iku jenenge hutan wal badiyata lan hutan ya ndak harus hutan pokok yang tidak rame itu disebut hutan badiah ya misalnya pelosok-pelosok niku jenenge badiah. Ah, saya lihat engkau iki suka kambing ya dan suka pelosok-pelosok desa untuk mengembalakan kambing. Kalau di kota mengembalakan kambing mau disuruh makan apa kambingnya? Sampah plastik itu lah. Bani. Ini kalau mengembalakan kambing pastinya di mana? Desa pelosok desa terpencil itu rumputnya masih segar-segar ya. Kalau di kota kontaminasi sembarang. Gala faida kunta mongko ing dalam nalikane ono sopo siro. Iku fi ghonamika ing dalam kambing siro. Au badiyatika utawa pelosok siro hutan siro. Fa'adzanta nuli adzan sopo siro. Fa'adzanta nuli adzan sopo siro disolati krono solat. Farfa mongko banterno sopo siro sautaka ing suara siro bin nidai kelawan adhan bin nidai kelawan adhan fa innahu krono setune kelakuan iku la yasma'u iku ora krungu mada sautil muadzini mada sautil muadzini ing katoke ing maksimale suarane wong kang adzan sapa jinun jin wala insun lan ora menungso wala syai'un lan ora sesuatu apapun illa syahida kecuali iku bersaksi sapa jin menungso lahu marang wong kang adzan yaumal qiyamati ing dalem dina kiamat kolang dikosit Abu Sa'id sami tuhu krungu sapa ingsun ing iki hadis min rasulillah saking rasulillah sallallahu alaihi wasallam rawahu ngriwayataken ing hadis sapa al bukhari imam bukhari nggih insyaallah. Katanya Abu Sa'id Al-Khudri kepada Abdullah bin Abdurrahman, ya, jika engkau berada di kambingmu saat mengembalakan kambing, ya, lalu engkau ingin mengumandangkan azan untuk sholat, keraskan suara azanmu. Ya. Karena apa? Karena tidaklah mendengar suara azanmu, jin, manusia, ataupun segala sesuatu kecuali mereka kelak menjadi saksi bagimu di hari ya ma, iki sing adan, wah saksi kape, moniku, karpet kita disaksi, mic-nya sendiri jadi saksi, wah ulo tidak mul adan senian iki, kali Pak Tohari, wis Pak Tohari suwi ke adan, ini Pak Tohari, doh ikut turu Pak Tohari, rawahul Bukhari yu, Alawaan Abi Hurairah radhiyallahu anhu kalang dikosinan Abu Hurairah kalang dikosinan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ida nu dia ing dalam nalikane diadani opo bisolati solat. Ida nu dia ing dalam nalikane diadani opo bisolati solat. Adbaro mongko mungkur berlari. Kala adbaro mongko mungkur pergi ya. Sapa setanu setan lahu hale iku kadwe setan duratun utawi kentut Durotun utawi kentut la yasma'a hatta la yasma'a sehingga ora krungu sapa setan atadina ing adhan kala kala ngeten nggih. Ketika azan dikumandangkan, setan itu wah mungkur, mungkur. Kalau kita lihat dohirnya ini, ketika ada azan, setan itu langsung membalikkan tubuhnya, ngentut, tut, puanter. Ya, apa? Kalau kita lihat dohirnya, itu sengaja setan itu, sengaja kentut sing keras supaya tidak mendengarkan azan. Kok seneng nih ono azan? Telo nih. Ana adan gak seneng. Ayo nek ana wong gak seneng rungokno adan. Hah? Apa jenenge? Tutono wae wis lah, wong deker setan. Ya la yo setan nih sengaja. Ada yang mengatakan memang sengaja dia supaya tidak mendengarkan adan. Wah, panas kuping krungu adan mundur uyuh. Iki swara apa ae? Mun. Kembreng diseret. Wah, ojo mawane. Ye. Gala, ojo menghina adzan, ya. Monggo nek menghina adzan padha karo setan. Ada yang mengatakan setan itu sengaja kentut saat adzan, tujuannya adalah meremehkan adzan. Padha karo wong ketika ingin menghina seseorang, meleding dintut. Nah. Ya kan? Itu kan meremehkan seseorang itu. Kalau ingin ngece-ngece wong, meleding biasa, ngerti meleding? Ya, tuburnya diarahkan ke orangnya. Apalagi tambahi dengan dot, wih, itu penghinaan tenan. Jadi setan kepingin menghina azan, menghina sholat. Ini panggilan sholat dihina dengan cara mengentuti azan, dipeledingi. Ono sing maknane ning mboten. Maknane setan mungkur lari ke peten pentut itu maknanya setan itu saking beratnya mendengarkan bacaan azan sehingga dia lari karena sakit mendengar azan dia. Lari sampai ke pentut pentut. Nah, saking takutnya lari ke pentut pentut hair. Gala. Untung gak ada ampas sih. Gala. Faida kudia mongko ing dalam nalikani diselesaikan opo nida'u opo adan akbala mongko madep sopo setan hatta ida tuwiba singgo ing dalam nalikani dikomati opo li sholati marang sholat akbaro mongko mungkur sopo setan hatta ida kudia sehingga ing dalam nalikani diselesaikan opo atas wibu opo komat akbala mongko madep sopo setan hatta yakhtiro sehingga hatta yakhtiro sehingga mengganggu sopo setan merayu mengganggu sapa setan benal mar'i ing dalam antarane seseorang wa nafsihi lan atine al mar'i ya kulo ngucap sapa setan uzkur ngucap ngene uzkur ilingo sapa sira kada ing mengkene wa zkur lan ilingo sapa sira kada ing mengkene lima marang perkara lam yakun lam yadzkur kang ora iling sapa wong sapa almar'i ing ma mingko blu ing dalam sadurunge hatta yadzalla sehingga dadi sapa arrajulu wong lanang iku ma yadri ora weruh sapa rajul kam sholla ing jape kam kelawan uto ing pira sholat sholat sapa ar-rajul muttafaqun alaih ketika sholat adzannya sudah selesai setan kembali lagi. Ketika dikomati, setan lari. Selesai komat, kembali lagi untuk mengganggu orang yang sholat. Antara dia dan hatinya diklidik-klidik oleh setan. Diganggu oleh setan. Setan ngomong terhadap sesuatu yang tidak pernah dia ingat sebelum sholat. Kau ingat ini kah? Ya Firman, kopimu belum habis. Itu ada siapa itu? Ada khair di sampingnya itu. Habis nanti itu. Niku, pinter setan. Sing gak eling malah jadi eling. Galap. Sing asale gak eling dadi eling. Nggih, nek salat nggih. Sak durunge salat padahal kita gak mikir sama sekali. Tapi setelah salat, ya Allah tergambarkan semua di situ. Apa saja tergambar. Itu sapa sing ganggu? Setan iki nggih. Ramuttafaqun alaih. Kala at-taswib utemane taswib iqal ki iqamatu iqamah. Wan Abdullah ibn Amr ibn al-As radhiyallahu anhuma annahu sadune Abdullah bin Amr iku sami'a krungu sapa Abdullah bin Amr. Ini kulane Ali Mudin iku gak ono ngaji karo Rifki. Hah? Tidur. Oh ya tak kro juga. Ayo sediakan air sana. Di atas. Sediakan air minta. Takon salat duha bareng-bareng ini. Yang banyak airnya satu timba. Takro joki kabeh nang kamar-kamar bareng ini. Qala annahu satuni Abdullah bin Amr iku sami'a krungu sapa Abdullah bin Amr Rasulullah ing Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu haling ndika sinten Rasulullah ngendika ngeten idza sami'atum ing dalem nalikane krungu sapa sira kabeh. Idza sami'atum ing dalem nalikane krungu sapa sira kabeh al muadzina ing wong kang azan faqulu mongko ngucap sapa sira kabeh. Sing sakit sapa le? Imam. Terus sapa ne? Ngomong kata kerocok nek loro. Oh kowe. Munawir, sapa ne? Hari sapa? Terus sapa ne? Ngripai ya terus sapa ne? Wes. Kata tanggung jawab lu aku kemarin ini nek sing loro grojok iki. Awakmu iki. Iku ya kulo ngendika sami Rasulullah ya kulo hal ngendika sitet Rasulullah. Ngendika ngeten ida sami'atum ing dalem nalikane krungu sapa sira kabeh. Al muadzina ing wong kang adzan. Faqulu mongko ngucap sapa sira kabeh. Mislama ing sepadane perkara. Mislama ing sepadane perkara yaqulu kang ngucap sapa muadzin ing ma. Oh ini carane ya. Ulapar ya ulapar. Sumasallu nuli maca selawat sapa sira alayya ing atase ingsun. Dono setelah adzan dianjurna maca selawat. Fa innahu krana sedene sekelakuan maniku taisabane wong sholat iku lamun maca selawat sapa man alayya ing atase ingsun sholatan kelawan selawat siji sholat mongko paring rahmat sinten Allah alaihi ing atase man biha kelawan sholatan asron kelawan 10 ngono ya. Satu sholawat 10 dan ini sebenarnya tidak hanya khusus bacaan sholawat setelah azan. Baca sholawat dimanapun minimal pahalanya berapa? 10. Makanya perbanyak baca nopo sholawat Quran gih ngoten nih. Fa innaha wa thumma salu nulin jalu oh sobo sirokabe omoha ing omoh liya kanggu ingsun al wasilah ta ing wasilah lalu mintalah kalian kepada Allah untukku wasilah ya wab'athul maqam al mahmud alladhi wata kala ati sayyidana muham madan nil wasilah. Nah, ini fainaha mongko sedune wasilah iku manzilatun iku kedudukan bil jannati ing dalam surga. La tambagi kang ora sejo apa manzilah illa li amdin kecuali kadwi hamba min ibadillah kang sangking piro-piro hambai Allah. Warjulan arep-arep sapa ingsun antakuna ing yento ana sapa ingsun ana ya ingsun huwa kala huwa huwa nggih sampean huwa huwa kabeh khobare kana ya huwa iku abdun jane nek cara kaidah yahu. Faman sa'ala faman mongko te sapane wong sa'ala iku lamun jaluk sapa man lini krono ingsun al wasilah ta ing wasilah halat mongko halal lahu marang man apa syafa'atu syafa'at rawahu Muslim. Setelah kau baca sholawat mintakan kepada Allah untukku wasilah. Wasilah itu derajat di surga yang tidak layak untuk hamba Allah, yang tidak layak kecuali untuk hamba Allah, dan saya berharap sayalah hamba Allah itu, katanya dari Kanjeng Nabi. Barang siapa yang memintakan wasilah untukku kepada Allah setelah adzan, maka halal baginya syafaatku. Wallahu a'lam. Kok si imami ano apa jenenge ya duha ya tau tak ngerojoki men sebelum sholat duha ya rabbal.